الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kitab Muhtasar Targhib wa Tarhib. Sekarang kita masuk di kitab yang ke-8, Kitab Shadaqat wa Dzikru Abwabih, kitab tentang masalah shadaqat, shadaqah, baik shadaqah yang wajibah yakni zakat maupun sedekah yang tatawu. Di dalam kitab sedekah ini ada 19 bab yang akan dibahas. Naam. Baik, kira. Targhib fi ada'i zakah. طيب قال المؤلف الحافظ ابن حجر الأصبهاني رحمه الله الترغيب في أداء الزكاة الترغيب anjuran dalam menunaikan zakat wa ta'kid fi wujubiha dan penekanan tentang kewajibannya An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah wahai Rasulullah ara'aita bagaimana pendapat anda in addar rajulu jika seseorang itu menunaikan zakat malihi, zakat malnya, bagaimana menurut anda jika seorang itu menunaikan zakat malnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adda zakat malihi, barang siapa yang menunaikan zakat malnya, zakat malnya, zakat harta simpanan yang dia miliki dari emas, perak, tanaman yang dia panen, ternak yang dia miliki, zakat mal, faqad dhahaba anhu syarruhu, maka sungguh telah hilang darinya kejelekannya. Barang siapa yang menunaikan zakat malnya, maka kejelekannya telah hilang darinya. Kejelekan apa ini? Syarruhu ini yang dimaksud adalah azab yang akan diterima bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ini syarruh. kejelekannya. Kejelekan itu akan hilang ketika dia menunaikan zakat. Kejelekannya adalah azab yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Nah, nanti akan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang kita baca, azab atau siksaan Allah bagi orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Baik. Rawahu Tabrani fil Awsat wa lafdhu lahu. Ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Awsat dan lafaz nam lahu. Ini hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Wa shahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim muhtasharan. Dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah serta Al-Hakim secara ringkas. Idza adaita zakata malika. Jika kamu menunaikan zakat malmu, faqad adhabta anka syarrahu. Sungguh kamu telah menghilangkan darinya kejelekannya. Semakna dengan hadis yang tadi disebutkan. Wa akhraja Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim fi sihahihim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala idza addaita zakata, jika kamu menunaikan zakat, faqad qadaita alaik, sungguh kamu telah membayarkan apa-apa yang wajib atasmu. Wa man jama'a malan haraman. Dan barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, lam yatasaddaq bihi, dan tidak bersedekah dengannya, lam yakun lahu fihi ajrun. Dia tidak mendapatkan pahala padanya. Wa kana isruhu alaih, dan dosanya atasnya. Dia tidak mendapatkan pahala, tidak ada baginya pahala di situ. Nam dari harta yang dia miliki, dan dia mendapatkan dosa. Baik. Khana fi dina azali wa azzakumullah. Di sini riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menunaikan zakat, yang itu salah satu kewajiban bagi seorang muslim dari harta yang dia miliki, jika sudah memenuhi syarat nisab dan haulnya, itu akan menghindarkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pembayaran zakat bagi orang-orang yang wajib untuk menjalankannya akan menghindarkan azab Allah Subhanahu wa taala atasnya. Naam. Tamim. Wa anil Hasan, Hasan al-Basri, tabi'in. Kunya beliau Abu Sa'id, Abu Sa'id al-Hasan al-Basri. Naam. Beliau Al-Hasan Al-Basri ini maulanya Zaid bin Tsabit Maula, maula itu budak yang dimerdekakan. Le Zaid bin Sabit. Nah, sehingga Hasan al-Basri al-Ansari, ya, karena dimerdekakan orang-orang Ansar. Nah, yakni Zaid bin Sabit. Kemudian Al-Hasan al-Basri ini tadi disebutkan maula Zaid bin Sabit. Ibunya Hasan al-Basri itu maula Ummu Salamah. Ibunya Hasan al-Basri itu maula Ummi Salamah. Dimerdekakan oleh Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Nah, itu ibunya Al-Hasan al-Basri. Baik. Sehingga Hasan al-Basri itu disebutkan kalamuhu kagalamin Nabi. Ucapan-ucapan Hasan al-Basri itu seperti ucapan Nabi. Nasihat-nasihat beliau dari sebagai ucapan Nabi. Nah, kagalamil anbiya, seperti ucapan para Nabi. Ibunya Hasan al-Basri Khairah ya, namanya. Itu maulanya Ummu Salamah yang disebutkan Ummul Mukminin istri Rasulullah SAW. Sang ibu ketika dengan tugasnya, Al-Hasan al-Basri yang masih kecil itu seringnya atau terkadang menangis, kemudian disusui oleh Ummu Salamah. Menangis disusui oleh Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Baik. Maka para ulama menyebutkan lewat situlah kemudian fasohah, kefasihan Hasan al-Basri ya, karena disusui oleh Ummu Salamah, Ummul Mukminin ya. Maka sebutkan kalamuhu kagalamil anbiya, ucapan Hasan al-Basri itu seperti ucapannya para Nabi. Nah, baik. Wa'anil Hasan qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hassinu amwalakum bizzakati, hassinu, jagalah jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Sehingga ketika kita mengeluarkan zakat dari harta kita yang wajib untuk dikeluarkan, naam, di situ baik, termasuk penjagaan dari harta kita. Menjaga harta kita dari musibah yang terkait dengan harta kita dengan dibayarkan zakatnya. Wadawu mardakum bisadaqah, dan obatilah, orang-orang yang sakit di antara kalian, bis sadaqah, dengan sadaqah.